Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Berkata penulis hafizahullah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji milik Allah Rabb alam semesta. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad, penutup para Nabi, dan atas keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Amma ba'du, adapun setelah itu, fahadha syarhun latifun ala kitabi qatrin nada lil'allamah Abi Muhammadin Abdullah ibn Hishamin al-Ansariyyi rahimahullahu al-mutawaffa sanata wahidah wasittina wasab'imi'atin hijriyatan. Ini adalah penjelasan sederhana untuk kitab Qatrun Nada karya al-Allamah Abu Muhammad Abdullah bin Hisham Al-Ansari rahimahullah, yang meninggal pada tahun 761 Hijriah. Katabtuhu ba'da tadrisil qatri litullabi fil masjidi. Aku menulis penjelasan ini setelah mengajarkan kitab Qatrun Nada untuk para pelajar di masjid. Wa salaktu fi tahririhi al-manhaja al-atiya. Dan aku menempuh dalam penulisan syarah ini metode berikut ini. Al-awalu kitabatu syarhi bi uslubin sahlin yastafidu minhu talibul mubtadi'u. Yang pertama, menuliskan penjelasan, menuliskan penjelasannya dengan cara atau metode yang mudah, yang dapat difahami oleh pelajar tingkat dasar. Wa yakunu ba'da dirasati matni al-Ajurumiyah. Dan kitab ini dipelajari setelah mempelajari matan al-Ajurumiyah. Atsani, yang kedua, al-i'radu 'anil khilafi. Berpaling atau tidak membahas perselisihan pendapat. Waliktifa'u bil qawlir rajihi. Dan mencukupi memilih pendapat yang rajih. Illa ma nassu 'alaihi ibnu Hisyamin fil qatri wa huwa qalilun jiddan. Kecuali yang ditulis oleh Ibnu Hisham di matan Qatrun Nada, dan ini sedikit sekali. Atsalitsu, metode ketiga, al-i'radu 'an at-ta'lilin nahwiyyi alladhi la yastafidu minhu at-thalibu la siyama al-mubtadi'u. Berpaling atau tidak membahas alasan nahwu yang tidak difahami, tidak bisa diambil faedahnya oleh pelajar terutama pelajar tingkat dasar. Ar-rabi' yang keempat, al-inayatu bi'irabil amsilati. Perhatian dengan mengi'rab contoh-contoh yang ada. Walasiyama al-ayatu al-qur'aniyatu wasyawahidu asy'ariyatu. Terutama ayat-ayat Quran dan syair-syair pendukung. Alati dzakaraha Ibnu Hisyamin, yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam. Wa qad atruku ma ara wuduhahu fi dhihnil qari'i. Dan terkadang aku tinggalkan i'rab yang aku pandang kejelasan i'rab tersebut di sisi para pembaca. Jadi ada sebagian contoh yang tidak beliau i'rab karena beliau memandang i'rab tersebut sudah jelas, sudah difahami oleh pembaca. Al-khamis, yang kelima, wada'tu anawina lil abwabi kama fi kutubin nahwil ukhra. Aku membuat judul-judul untuk bab-bab yang ada sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab nahwu yang lain. Litaqribil ma'lumati wa jam'iha. Hal ini untuk memudahkan keterangan-keterangan yang disampaikan dan untuk memfokuskan pada keterangan-keterangan itu. Ini 5 metode yang beliau pakai dalam penulisan syarah Qatrun Nada ini. Wa hadha syarhu hasilatun ma'lumatun 'amatun. Nah, syarah ini adalah kesimpulan maklumat-maklumat yang umum. Idhafatan ila ruju'i ila ba'di kutubin nahwi. Sebagai tambahan untuk merujuk ke beberapa kitab nahwu. Mithlu Awdahil Masalik wa Syarh Ibn Aqil wa Nahwil Wafi wa Syarh Al-Faqihi 'ala Al-Qatri wa Kitabin Nahwil Wadih wa ghairiha. Seperti kitab Awdahul Masalik, Syarah Ibn Aqil, Nahwul Wafi, Syarah Al-Faqihi 'ala Al-Qatri, kemudian kitab Nahwul Wadih, dan selain kitab-kitab itu. Waqad syaraha Ibnu Hisyamin rahimahullahu matnal al-Qatri syarhan wafiyan. Dan Ibnu Hisyam sungguh telah menjelaskan matan Qatrun Nada dengan penjelasan yang memadai. Lakin lahattu fihi afna tadrisihi qabla tadrisi matnil al-Qatri amraini. Akan tetapi aku perhatikan pada syarah Ibnu Hisyam ketika mengajarkan syarah Qatrun Nada, sebelum mengajarkan matan Qatrun Nada, aku perhatikan ada dua perkara sebagai catatan. Al-awwalu annahu fassala al-qawla fi ba'dil masaili tafsilan la yujadu fil kutubil mutawwalah. Yang pertama, bahwa Ibnu Hisyam menguraikan satu pendapat di sebagian masalah dengan uraian atau rincian yang tidak didapati di kitab-kitab yang besar. Wa mithlu hadza tafsili aw ardul khilafi fi masaila laisa lil khilafi fiha kabiru faidatin la yunasibu ibaratal qatri min jihatin. Padahal perincian seperti ini atau pemaparan perselisihan pendapat pada beberapa masalah yang sungguhnya perselisihan di masalah-masalah itu tidak terlalu banyak faedahnya, ini tidak sesuai, tidak cocok dengan maksud ditulisnya kitab Qatrun Nada dari satu sisi. Wala yastau'ibuhu at-thalibul mubtadi'u min jihatin ukhra. Dan juga tidak difahami, tidak akan difahami oleh pelajar tingkat dasar dari sisi yang lain. Ini catatan pertama. Jadi penulis menilai Ibnu Hisham terlalu merinci di sebagian masalah dengan perincian yang panjang lebar. Padahal perincian seperti itu atau memaparkan perselisihan pendapat pada masalah-masalah yang sesungguhnya tidak terlalu banyak faedahnya, ini tidak cocok dengan kitab Qatrun Nada, matan Qatrun Nada yang ia disusun untuk pelajar tingkat dasar. Dan juga tidak akan dipahami perincian tersebut oleh pelajar tingkat dasar. Ini catatan pertama dari penulis. Al-amru tsani, catatan kedua, annahu saqata minasyarhi masailu waradat fil matnil qatri. Bahwasanya hilang dari syarahnya beberapa masalah yang terdapat di matannya, matan Qatrun Nada. Di matannya ada, tapi di syarahnya tidak dijelaskan. Wa min dalika, diantaranya ialah al-awwal yang nomor satu, yang pertama, alimuna ahadu mulhaqati jam'il mudhakkari salimi. Kata alimun, salah satu isim mulhaq dengan jamak mudhakkar salim. Athani ulatu mulhaqun wijam ilmana fis salim. Kata ulat, ini juga isim mulhaq dengan jamak mu'anas salim. Athalithu taqdimul maf'uli fi mithli darabtu zaidan. Yang ketiga, mendahulukan maf'ul pada kalimat semisal darabtu zaidan. Rabi'u fa'ilun ni'ma al-ma'ruf bi'al al-jinsiyah, fa'il dari ni'ma yang ma'rifah dengan alif lam al-jinsiyah. Al-khamis, yang kelima, dhakaru fi matnil qatri anna mufassira fa'ili ni'ma idha kana dhamiran la budda ayakuna mutabiqan lil makhsusi. Ibnu Hisham menyebutkan di matan Qatrun Nada bahwa mufassir dari fa'il ni'mah kalau dalam bentuk domir maka harus sesuai dengan maksudnya. Walam yatakallam fi syarahi alal mutabaqah. Tapi beliau tidak bicara di syarahnya sesuai dengan yang di matan. Asadisu, yang nomor 6, yang ke-6, بعد أحكام اسم الفعل ذكرها في القطر ولم يتعرض لها في شرحه. Beberapa hukum-hukum tentang isim fi'il yang disebutkan di matan qatrun nada, tapi beliau tidak menyinggung di syarahnya. As-sabi' yang ketujuh, fi safhah sittina wa mi'atain min syarah Ibn Hishamin tahqiq Muhammadun Abdul Hamidi warada fi matnil qatri syahidun nahwiyun wal masyruhu baitun akharu. Nomor 7 yang ketujuh, di halaman 260 di syarah Ibn Hisam tahqiq Muhammad Abdul Hamid terdapat di matan qatrunada pendukung nahwu syahid wal masyruh, jadi bait sebagai syahid, sebagai pendukung, wal masyruh baitun akhar, tapi yang disyarah bait yang lain. Al-thaminu yang ke-8, fi babi tanazu'i awrada syahidan walam yatakalam alaihi fi syarhi. Di bab tanazu' beliau membawakan satu syahid, satu pendukung, namun tidak menjelaskan di syarahnya. Nah, ini 8 permasalahan yang ada di matan qatrun nada tapi tidak ada di syarahnya. Faqad yakunu Ibnu Hisyamin aghfala hadhil asya'a. Barangkali Ibnu Hisyam terlewat atau terluput dari perkara-perkara ini. Au annaha saqatat min ba'dhin nusakh. Fallahu a'lam. Atau bisa juga permasalahan-permasalahan ini terhapus dari sebagian naskah. Naskah syarah Qatrun Nada milik Ibnu Hisyam. Fallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Waqad samaitu hadha syarha ta'jilun nada bi syarhi qatrin nada. Dan saya namakan syarah ini dengan nama ta'jilun nada bi syarhi qatrin nada. As'alullah ta'ala ayan fa'bihi kama naf'a bil asli. Aku minta kepada Allah ta'ala agar memberikan manfaat dengan kitab ini sebagaimana kitab asalnya. Wa an yaj'al al-amala khalisan liwajhihi al-karim, dan agar Allah menjadikan amal saya ini ikhlas untuk wajahnya yang mulia. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan salawat salawat Allah dan salam atas Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabat dan sahabatnya semua. Wa katabahu Abdullah ibn Saleh Al-Fauzan, ditulis oleh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.